بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan bacaan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kita beriman bahwasanya Al-Quran Al-Karim adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala berfirman dengannya secara hakiki, yang Allah sampaikan firman tersebut kepada Jibril, kemudian Jibril menurunkannya kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq wa innahu latanzil rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bil lisanin arabiyyin mubin. Katakanlah bahwasanya Al-Quran itu nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bilhaqi, diturunkan oleh ruhul qudus yaitu Jibril dari Rabbmu secara hak, dan bahwasanya Al-Quran itu latanzilu adalah sungguh-sungguh merupakan wahyu Rabbil Alamin, dari Rabbul Alamin, dari Rabb semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, yang diturunkan oleh ruhul amin yaitu Malaikat Jibril, ala qalbika litakuna minal mundirin, kepada hatimu agar engkau menjadi orang-orang yang memberi peringatan, bilisanin arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Dan kita beriman bahwasanya Allah عز وجل itu maha tinggi di atas para makhluknya secara zatnya dan secara sifatnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa huwal aliyyul azim, dan Allah itu maha tinggi dan maha agung. Dan juga firman-Nya, wa huwal qahiru fawqa ibadi, Allah itu qahir, maha berkuasa, dan fawqa ibadi, berada di atas para hambanya. Dan Allah itu maha hakim dan maha khabir, maha bijaksana dalam hukum-hukumnya, maha mengetahui yang baik bagi hambanya, dan khabir, maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Wa nu'minu bi annahu خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. Dan kita beriman bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy, dan di sana Allah yudabbirul amra, mengatur segala urusan yang ada di alam semesta. Wastiwa'uhu, dan istiwanya Allah itu artinya wastiwa'uhu 'alal arsy, istiwa Allah di atas arsy itu artinya uluwuhu, adalah ketinggian Allah 'alaihi, di atas arsy. Bidzatihi, dengan zatnya, secara zat, uluwan khasan, dengan ketinggian yang khusus, yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, yang itu layak bagi Allah, bagi keagungan Allah dan kebesaran Allah. La ya'lamu kayfiyatahu illa huwa, yang tidak ada yang mengetahui bagaimana kaifiyah, bagaimana bentuk dari ketinggian Allah tersebut, dari istiwa Allah tersebut, kecuali hanya Allah semata yang mengetahui. Wa nu'minu bi annahu ta'ala ma khalqihi wa huwa 'ala 'arsyihi ya'lamu ahwalahum wa yasma'u aqwalahum wa yara af'alahum wa yadabbiru umurahum yarzuqu al-faqira wa yujbir al-kasira. Dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala bersama para makhluknya, wa huwa 'ala 'arsyihi, namun Allah Ta'ala berada di atas arsy. Allah Ta'ala bersama makhluknya namun berada di atas arsy, mengetahui keadaan-keadaan mereka dan mendengar perkataan-perkataan mereka, dan Allah melihat perbuatan-perbuatan mereka, dan Allah mengatur urusan-urusan mereka. Allah yang memberi rezeki orang yang fakir, dan Allah yang menahan rezeki dari orang-orang yang kesulitan. Wa yu'til mulka man yasha'u wa yunzi'ul mulka mimman yasha'u wa yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'u biyadihil khairu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala mendatangkan kekuasaan kepada yang ia inginkan, dan mencabut kekuasaan dari orang yang ia inginkan. Allah Ta'ala mengagungkan orang yang ia inginkan dan merendahkan orang yang ia inginkan. Di tangannya lah segala kebaikan. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa man kana hadha sya'nuhu kana ma khalqihi haqiqatan wa in kana fawqahum 'ala 'arsyihi haqiqatan laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Walaupun demikianlah keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tetap Allah Ta'ala bersama hambanya secara hakikat, secara hakiki, dan Allah Ta'ala tetap berada di atas arsy-Nya secara hakiki. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, mengatur segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, mencabut kekuasaan, memberikan kekuasaan. Di tangan Allah ada kebaikan, namun tetap Allah Ta'ala bersama hambanya secara hakiki, dan tetap berada di atas arsy secara hakiki. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah satu zat pun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه ما خلقه في الأرض. Dan tidak kami tidak mengatakan dan tidak berkeyakinan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Hululiyah dari kalangan Jahmiyah dan yang selain mereka bahwasanya Allah itu bersama hambanya di bumi. وَنَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ أَوْ ضَالٌ لِأَنَّهُ وَصَفَ اللَّهَ بِمَا لَا يَلِيقُ مِنَ النَّقَائِصِ. Dan kami berpandangan bahwasanya orang yang mengatakan demikian, ia adalah orang yang kafir atau orang yang sesat, karena ia telah menyifati Allah dengan sifat yang tidak layak, yang mengandung banyak kekurangan-kekurangan. Wa nu'minu bima akhbara bihi anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annahu yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal layli al-akhiri fa yaqul man yad'uni fa astajibu lahu من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Dan kami beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan Allah ketika itu berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan, barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku berikan, barang siapa yang memohon ampun beristighfar kepadaku maka akan aku ampuni. Wa nu'minu بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat untuk fasal, untuk menghukumi, menghakimi di antara manusia. Berdasarkan firman Allah taala, "Kalla, janganlah engkau berbuat demikian. Idza dukkatil ardu dakka dakka." Apabila bumi kelak akan bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan akan datang Rabbmu bersama para malaikat secara berbaris-baris. Waji'a yawma idzin min jahannam. Dan hari itu didatangkan neraka jahannam, diperlihatkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadhakkarul insanu. Pada hari itu manusia akan mengingat amalan-amalannya, wa anna lahu dzikra, namun ingatan tersebut tidak akan berguna apa-apa. Wa nu'minu bi annahu ta'ala fa'alul lima yurid. Dan kita beriman bahwasanya Allah taala maha berkehendak dengan apa yang ia kehendaki, maha melakukan apa yang ia kehendaki. Wa nu'minu bi anna iradatahu ta'ala naw'ani. Dan kita beriman bahwasanya iradah, kehendak Allah itu ada dua macam. Kauniyatun yaqa'u biha muraduhu wa la yalzimu an yakuna mahbuban lahu wa hiya allati bi ma'na al-masyi'ati. Kaqauli ta'ala, ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إرادة كونية yaitu يقع بها مراده, yang terjadilah apa yang Allah kehendaki. وَلَيَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُوبًا لَهُ, dan tidak mesti itu adalah yang Allah cintai. Itu segala sesuatu yang Allah kehendaki lalu terjadi, namun belum tentu Allah cintai hal itu. وَهِيَ أَلَّتِ بِمَعْنَى الْمَشِيَةِ, dan itulah yang bisa dimaknai dengan masyiah, yaitu kehendak. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, itulah masyiah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, walau sya'allah, andaikan Allah menginginkannya, maqtatalu, maka tentu mereka tidak akan saling membunuh. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, namun Allah Ta'ala melakukan apa yang ia kehendaki. Dalam ayat ini, sya'a dan yurid sini artinya iradah kauniyah, yaitu segala sesuatu yang Allah inginkan untuk terjadi. Dan yang kedua adalah syar'iyah, iradah syar'iyah. La yalzimu biha wuqu'al muradi wa la yakunu al muradu fiha illa mahbuban lahu ka qawlihi ta'ala wallahu yuridu an yatuba 'alaykum. Irada syar'iyyah la yalzimu biha wuqu'al murad, yang tidak mesti itu terjadi, tidak mesti yang Allah kehendaki dalam iradah syar'iyyah ini terjadi. Wala yakunu al-muradu fiha illa mahbuban lahu, dan tidaklah yang Allah kehendaki dengan iradah syar'iyyah ini kecuali adalah hal-hal yang ia cintai. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah yuridu ayyatuba 'alaikum, dan Allah menginginkan agar kalian bertaubat. Kata-kata yuridu di sini artinya iradah syar'iyah. Allah menginginkan kalian bertaubat, walaupun tidak mesti semua manusia, semua makhluk bertaubat. Namun di sini adalah iradah syar'iyah yang Allah mencintai seseorang jika melakukannya. Wa nu'minu bi anna muradahu al-kawniyya wa syar'iyya tabi'un li hikmatihi, fa kullu ma qadahu kawnan aw ta'buduhu bihi khalquhu syar'an fa innahu li hikmatin wa ala wifqi al-hikmati sawa'an alimna minha ma na'lamu aw taqasarat uqulna an dalika alaysa Allahu bi ahkamil hakimin wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan kita beriman bahwasanya segala kehendak Allah yang kauni maupun kehendak Allah yang syar'i itu merupakan hikmah, itu berada di bawah hikmahnya. Fa kullu ma qadahu kaunan, segala sesuatu yang Allah tetapkan secara kauni, yang Allah takdirkan untuk terjadi. Au ta'budu bihi khalquhu syar'an, dan segala sesuatu yang diibadahi oleh para makhluknya secara syar'i, yaitu kehendak syar'iyyah, kehendak syar'i, iradah syar'iyyah. Fa innahu li hikmatin, semua itu berdasarkan hikmah Allah. Wa ala wifqi al-hikmati, dan berada di bawah ketepatan, kecocokan al-hikmah. Sawa'an alimna, baik itu kita ketahui, baik hikmah tersebut kita ketahui minha, darinya, dari sebagiannya, karena hikmah itu banyak dan kita hanya mengetahui sebagiannya. Ma na'lamu, sawa'an alimna minha ma na'lamu, baik itu kita ketahui sebagiannya, apa-apa yang kita ketahui, au taqasarat uquluna an dhalika, ataupun akal kita tidak mengetahui, akal kita kurang bisa menggapainya dari hikmah-hikmah tersebut. Baik kita ketahui hikmahnya ataupun tidak kita ketahui hikmahnya, maka kita meyakini bahwasanya itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala, suatu yang baik di balik semua itu. Alaisallahu bihakamil hakimin, Allah taala berfirman, bukankah Allah bihakamil hakimin adalah ahkamul hakimin, dat yang paling hikmah, yang paling besar hikmahnya, yang paling bijaksana dalam menetapkan hikmah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan siapakah yang paling baik selain Allah dalam menetapkan hukum dan menetapkan hikmah bagi orang-orang yang meyakini? Jawabannya tidak ada. Bagi orang-orang yang meyakini, bagi orang-orang yang beriman, maka tidak ada zat yang paling hikmah, yang paling bijaksana dalam menetapkan hikmah dan menetapkan hukum halal dan haram kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.